تبلعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة رحمني ورحمكم الله، kita masih berada di pelajaran 12 tentang lebih lanjut tentang dhamir mutakallim, mukhatab ataupun mukhataban. Dhamir ya, menggantikan lawan bicara. Nah, baik dari jenis laki-laki mudzakkar ataupun muannats. Kemudian pula kita mengenal adanya ta sukun yang melekat pada fi'il madhi. Ta sukun yang melekat pada fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Ta sukun itu menandai bahwa pelaku dari fi'il tersebut adalah apa? Muannats. Misalnya kharaja, jadi untuk mudzakkar, untuk anak apa? Kharajat. Jalasa, untuk mudzakkar. Untuk fa'il mu'annats apa? Jalasa. Dhahaba, dhahabat. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan dengan isim mausul, kita pulang dulu latihan sebelumnya. Latihan 2 kemarin sudah kita pelajari dan kita kerjakan bersama. Nah, kita ulang kembali. Di sini ada perintah untuk mengganti apa? Mengganti kalimat. Contohkan di sini, aina qalamuka ya abi, digunakan dhamir apa? Mudzakkar yang melekat pada kata qalam. Aina qalamuka, dan ini jelas bahwa yang menjadi lawan bicara adalah apa? Mudzakkar, karena ada munada, ada pihak yang terpanggil. Munada, ya Nabi, mudzakkar. Baik. Kemudian ketika lawan bicaranya adalah muannats, ya Ummi, maka ada penyesuaian apa? Dhamir. Ya, tadinya adalah dhamir mukhatab menjadi apa? Mukhatabah. Mukhatab itu lawan bicara laki-laki. Mukhatabah lawan bicara ia adalah dari jenis muannats. Mukhatabah, mukhatab. Aina qalamuki ya ummi, aina qalamuki ya ummi. Jadi perintahnya adalah menyesuaikan dhamir-dhamir dengan apa? Dengan munada yang telah disiapkan. Ganti munadanya dengan jenis warna. Baik, silakan dibaca nomor 1. Indaka qalamun ya Muhammadu, Indaki qalamun ya Aminatu. Indaki berdua. Aina baituka ya ya Sayyidi. Aina baituka ya Sayyidi, aina baituki ya Sayyidati. Nah, di cetak kata baru menggunakan lafaz ustad dan ustadah. Ustad, ustadah. menggantikan sayyid dan sayyidah. Allah, nah, mungkin maksudnya adalah menghindari kalimat tersebut, sayyid, sayyidah. Ada penghormatan yang mungkin sedikit berlebihan, sayyid, sayyidah, berganti dengan ustaz, ustaz. Aina baituka ya ustadi, aina baituki ya ustadi. Baik. Nomor 3. Ahadat daftaru laka ya aliyu, ahadihid daftaru laki ya Fatimatu. Baik. Ahadat daftaru laka ya aliyu, apakah buku tulis ini, jadi ada menunjuk kepada daftar, baik daftar atau daftar, sehingga ada ini munasib, cocok. Ada daftar laka, kenapa laka? Karena yang dipanggil apa? Ali. Ada daftar laka ya Ali. Sekarang kita menggantikan atau mengganti Ali dengan Fatimah, maka apa yang disesuaikan? Dhamir kaf pada laka menjadi apa? Laki. Baik, adapun isim syarat tetap, isim syaratnya tetap hadir, karena dia berkaitan dengan daftar, berkaitan dengan daftar, sehingga tetap ahadat daftar laki ya Fatimah. Itu lagi mas, nomor 3. Ahadat daftar laka ya Aliyu, ahadat daftar laki ya Fatimatu. Baik, Ustaz. Nomor 4. Man aina anta ya akhi, man aina anti ya ukhti. Baik, kalau dibaca fathah man aina berarti apa artinya? Man aina ya jadi apa? Siapa di mana anda? Siapa di mana anda? Gimana? Man aina. Jawabannya lebih tepat apa? Asal saja. Min dari mana? Kalau man kurang tepat. Min aina anda. Ya, belum pernah mendengar ini man aina. Min. Ya, min aina anda. Ulangi. Min aina anta ya akhi, min aina anti ya ukhti. Anta mengganti nama. Nomor 5. Aina abuka ya Khalidu, aina abuki ya Khadijatu. Aina abuka ya Khalidu, aina abuki ya Khadijatu. Nomor 6. A anta maridun ya Khali, a anti maridun ya Khalid Khalati. A anta maridun ya Khali, apakah anda maril, apa maridun? Sakit. Ya. Maridun menyesuaikan anta, ya, karena anta adalah mudzakkar, maka khabarnya ya juga menyesuaikan maridun. A anta maridun ya Khali. Sekarang Khali diganti apa? Khalati. Anta menjadi apa? Anti. Anti. Mubtada'nya mudzakkar, mu'annats. Khabarnya juga menyesuaikan. A anti maridatun. Jadi apa? Belum mengganti maridatun menjadi maridatun. Mestinya juga ikut menyesuaikan. A anta maridatun. A anti maridatun. Jangan lupa juga ada penyesuaian pada khabar. Khabarnya harus muannats. Baik. Coba ulangi Pak Kamal jauh. Ulangi nomor 7. Nomor 6. A anta maridun ya Khali, a anti maridatun ya Khalati. Santai. Nomor 7. Aina bintuka ya ya Ami, aina bintuki ya ammati. Ya. Aina bintuka? Di mana putrimu, wahai pamanku? Di mana putrimu, wahai bibiku? Aina bintuki? Bintuka, bintu. Nomor 8. Nomor 8. Alaka akhun ya Hamidu, alaki ukhtun ya ya su su. Ini ada ain tambah harakat bentuknya alif, tak mungkin su'i, tak mungkin su'u, su'ati, nah, su'a. Jalnya apa? Nasr apa doma? Ya, namanya munada selalu diakhiri dengan doma. Su'a, su'ati, su'ati. Baik. Ulangi tadi. Ya su'atu, gimana? Alaki, alaki ukhtu. Ya, ya su'atu. Alaka akhun ya Hamidu. Apakah engkau punya saudara, wahai Hamid? Apakah engkau punya saudara, wahai Hamid? Yang digunakan dhamir apa? Mukhatab. Yang mana? Kafu. Alaka. Alaka akhun ya Hamid. Hamid, ya, kita ganti posisinya dengan su'ad. Su'adnya apa? Mu'anad atau mudzakkar? Nama mu'anad atau mudzakkar? Mu'anad. Ya su'ad. Maka dhamir alaka menjadi apa? Kasor. Alaki. Alaki, apakah engkau punya akhun atau ukhtun? Ya, memang kalimatnya tidak salah. Alaki ukhtun itu, alaki ukhtun ya su'adu. Apakah engkau punya saudari wahai su'adu? Tapi sebenarnya tidak perlu dirubah. Tidak harus dirubah. Akhun tetap akhun, tidak ada masalah. Kenapa? Ya. Kenapa saudara? Apakah tidak mungkin seorang su'ad punya saudara? Mungkin ya, mungkin ya. Jadi nggak perlu dengan alaki akhun ya su'adu. Yang harus diganti yang apa? Kalau tidak diganti keliru. Alaka kan salah su'ad. Kalau tetap alaka akhun ya su'adu salah, karena yang dipanggil sekarang apa? Su'ad, wanita. Maka harus menggunakan dhamir kasroh, alaki. Ya. Akhun, kalau menurut nanti harus diganti mas. Harus diganti kan? Jadi ukhtun. Tidak ya? Tidak harus diganti. Tidak perlu diganti. Alaki, akhun. Bisa saja su'ad punya akh. Lain dengan tadi yang nomor 6. Ya. Ini memang mubtada' khobar harus sesuai jenisnya. Mudzakkar, mudzakkar, manat, manat. Nah, tapi kalau bentuknya jar majrur seperti ini tidak perlu, tidak harus apa namanya ada kesesuaian antara khobar dengan majrurnya, antara mubtada dengan majrurnya tidak boleh beda, bukan boleh beda. Ya. Baik. Nomor 9. ماذا عندك يا أخ أخي؟ ماذا عندك يا أختي؟ طيب ماذا عندك يا أخي؟ ماذا عندك يا أختي؟ apa arti dari kalimat ini؟ ماذا عندك؟ Di sisimu ada sesuatu, ya kamu punya apa? Enggak, main jaket. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Mada indaka, apa yang ada padamu? Mada indaka, kamu punya apa? Jadi kalimat ini masih masih mujmal, masih umum sifatnya. Dan akan apa? Akan jelas maksud menanya kalau konteksnya diperluas. Maksudnya tadi membicarakan tentang apa? Terangkan paham maksudnya pertanyaan tentang apa? Sedangkan dan tadi kemarin kita lakukan kita contohkan dalam sebuah pertanyaan, yakni sedang ada pertanyaan tentang sesuatu. Sedangkan apa ya al-sibatu ada Saudi, Mamlakat Saudi. Apa ibu kota Saudi? Jadi ketika seorang penanya menawarkan jawaban kepada para murid, boleh bertanya dengan silbat atau dengan konteks seperti ini, dengan apa seperti ini. Mada indak, apa menurutmu, apa jawaban dari pertanyaan ini? Mada indak. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayki. Tiga contoh sama jelas ya. Tentang apa? Dhamir khatab dan khatabat. Anta, anti, kaf fathah dengan kaf kasrah. Nah, pelajaran latihan berikutnya kemarin juga telah kita kerjakan bersama, yaitu mengganti atau menambahkan apa? Menambahkan tak sukun. Tak sukun itu apa fungsinya? Penanda fa'il mu'annas. Penanda ya fa'il mu'annas pada fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Fi'il yang berkaitan dengan waktu lampau. Kharaja, telah keluar. Dahaba, telah pergi. Jalasa, telah duduk. Baik. Anditil fa'ilah, apa maksudnya? Andit, buatlah fa'il menjadi apa? Mu'annas pada setiap kalimat berikut ini. Dahabal kharaja Muhammadun minal bayti. Kharajat Aminatu minal bayti. Cuba dibaca. Kharaja Muhammadun minal bayti. Kalau diganti Aminah, kharajat Aminatu minal bayti. Jadi fa'ilnya berubah, fi'ilnya juga ditambah dengan penanda mu'annas. Apa itu? Tak sukun. Tak sukun. Nomor satu. Dahaba al-mudarrisu ila al-fasl. Dahaba al-mudarrisu ila al-fasl. Al-mudarrisu kita ganti menjadi al-mudarrisatu. Oleh karena berganti fa'ilnya, fi'ilnya ya ditambahkan tanda tak sukun. Dahaba menjadi dahabat. Jadilah dahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Nah, baca. Dahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Dahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Nomor dua. Dahaba abi ilal mustashfa. Tau. Dahaba abi ilal mustashfa. Abi diganti apa? Mu'annatnya abi. Tidak ada. Ummi tentunya. Bukan kita bantah. Abi mudahkan. Mengangkatnya apa? Ummi. Jadilah fiilnya ya dilengkapkan padanya tak sukun. Dahabat. Dahabat ummi ilal mustashfa. Tahu? Dahabat ummi ilal mustashfa. Nomor tiga. Jalasa at-talibu fil fasli. Tahu? Jalasa at-talibu fil fasli. At-talibu maknanya apa? At-talibatu. Jalasat ya, ditambahkan tak sukun. Baca. Jalasat at-talibatu fil fasli. Nomor 4. Kharaja akhi minal bayti. Kharaja akhi minal bayti. akhi mudzakkar, mu'annatsnya ukhti. Jadilah kharajat, kharajat. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Nah, di sini ada keterangan nomor 4 ya. Itu tak sukun yang di kasrah. Tak sukun yang sukunnya diganti kasrah. Yang ini harus ditempuh ketika apa? Ketika tak sukun bertemu dengan al, baik al kamaria ataupun al syamsiyah. Seperti yang ada pada nomor 1 tadi, dahabat al mudarrisatu. Urusannya sama. Tapi kalau kita lafalkan dengan lafal yang bersambung, tak sukun dahabat jadi apa? Dahabatil mudarrisatu ilal qasr. Tadi memang sengaja kita tampakkan sukunnya, dahabat al-mudarris. Sekarang telah kita lihat nomor 4, dahabatil mudarrisatu ilal qasr. Nomor 3 juga sama, jalasat tak sukun bertemu dengan al-syamsiyah. Jalasat menjadi jalasatid. Kenapa lamnya hilang? Karena syamsiyah. Langsung terbaca apa yang setelah lam. Jalasatil qalibatu fil asri. Baik, coba Pak Nabi di bagian awal saat ini. Jalasatil qalibatu fil asri. Di mana? Ikutnya? Mikrofon? Dibaca dulu yang mudakar. Dahabal mudarisu ilal fasli. Dahabatil mudarisu ilal fasli. Dahabatil. Dahabatil mudarisatu ilal fasli. Dahaba abi ilal mustashfa. Dahabat ummi ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Jadi tidak perlu di kasrah tak sukunnya. Nomor 3. Jalasat talibu fil fasli. Jalasatit talibu fil fasli. Jalasatit talibu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Qalibatu atau qalibatu. Jalasatit talibatu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Ini nomor 4. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Dahabal mudarrisu ilal fasli. Dahabatil mudarrisatu ilal fasli. Dahaba abi ilal mustashfa. Dahabat ummi ilal mustashfa. Jalasat talibu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Empat. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Terus ya. Sekarang kita beralih ke 6.5. Iqra al-jumal al-atiyati. Apa? Al-jumal al-atiyah. Bacalah kalimat-kalimat al-atiyah apa? Yang akan datang berikutnya. Atiyah dari kata atayati. Atin, atiyatun. Ini datang berikutnya. Baik, nah, silakan dibaca dulu Mas Munir. Minal fatal ladhi kharaja min baitika al-ana wa banu ammi. Minal fatal ladhi kharaja min baitika al-ana huwa ibnu ammi. Huwa ibnu ammi. Apa artinya huwa ibnu ammi? Huwa ibnu ammi. Apa artinya? Dia adalah Dia adalah anaknya pamanku, anak laki-laki pamanku. Baik. Al-ana. Sekarang. Min baitika. Dari rumahku. Dari rumahmu. Dari rumahmu. Kharaja apa? Keluar. Kharaja min baitika artinya apa? Kharaja min baitika. Keluar dari rumahmu. Kharaja min baitika al-ana. Keluar dari rumahmu sekarang. Ya. Alladhi kharaja min baitika al-ana. Artinya apa? Yang keluar dari rumahmu sekarang. Al-fata artinya apa? Pemuda. Minal fatal. Kenapa minal? Min man. Kalau min artinya apa tadi? Min dari. Ya. Dari pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang. Man. Jadi tidak bermakna. Ya apa salah? Man. Kalau mana apa? Siapa? Cocok dengan tanda tanya. Nah, ayo min lapas. Manil fata. Kenapa dikasor nunnya? Karena bertemu dengan sukun. Manil fata ladhi. Ulang mas. Manil fata ladhi kharaja min baitika min baitu. Min itu min baiti. Min baitika al-ana. Ya, kalau bisa langsung min baitikal. Min baitikal ana. Ya. Wa banu ammi. Ya, ini pertanyaan dan jawaban. Manil fata alladhi kharaja min baitikal ana. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu? Terusan ya, sekarang baru saja ini. Huwa ibnu ammi itu adalah anak paman saya. Berarti apa? Apanya itu mas? Ibnu ammi. Anak paman itu berarti apa? Ponakan. Anak paman itu ponakan, kan baru tahu. Anak paman itu ponakan. Bukan sepupu kan? Bukan. Anak paman itu ponakan. Kalau anak saudara? Anak paman kan sepupu mas. Kalau ponakan apa? Ibnu akhi. Jangan bingung. Ibnu akhi baru ponakan. Kalau ibnu ammi sepupu. Saudara sih. Nomor 2. Manil fatatu allati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu ya bintu khalati. Manil fatatu allati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu ya bintu khalati. Artinya mas? Putri bibiku. Mana yang memang harus apa? Baik, kita baca. Man al-fata? Siapa? Al-fata. Al-fata apa? Anak mudi atau mudi, remaja putri. Al-lati, ini isim mausulnya ya, harus diganti menjadi al-lati. Kalau tadi al-lati, sekarang apa? Al-lati. Karena jenisnya mu'annats. Baik, yang diterangkan yaitu apa? Al-fatatu ya. Mana? Kharajat, ini juga menyesuaikan. Karena tadi apa namanya? Tersebut jenis mu'annats yang akan menjadi pelaku dari apa? Dari syair ini. Maka kharaja ya, harus ada tanda ta'kidnya, kharajat. Min baitika. Mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa kafnya fathah? Kok bukan baituki atau baitiki? Nah, lihatnya jangan al-fatah, al-lati, bukan. Tapi lihat apanya? Yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Muhammad. Yang ditanya apa? Muhammad ya. Min baitika ya, dari rumahmu, wahai Muhammad. Al-ladhi apa? Terkait dengan orang yang sedang dijalankan. Kalau dhamir mukhatab terkait dengan siapa yang sekarang di dalam bicara. Pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Muhammad. Sehingga dhamir-dhamir yang berkaitan dengan lawan bicara harus mudzakkar. Min baitika ya Muhammad. Bukan min baitiki. Enggak ada kaitannya dengan fathah. Al-fatatu tidak ada kaitannya ya. Al-fatatu ini orang ketiga dibicarakan. Al-lati ya, harus menyesuaikan memang. Menyesuaikan al-fatatu yang diterangkan saat ini adalah tentang al-fatah. Kharajat yang juga berkaitan dengan al-fatah. Hiya bintu khalati. Baik, hiya ini kembalinya kepada yang paling jauh al-fatah. Hiya adalah bintu khalati. Kalimat hiya bintu khalati ini kalimatnya siapa? Siapa yang menyampaikan kalimat ini? Hiya bintu khalati. Muhammad. Muhammad menjawab hiya bintu khalati. Siapa namanya? Nah, kita baca sama-sama nomor 2. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Hiya bintu khalati. Baik, nomor 3. Limanil mittaqul ladhi 'alal maktabi wa lil mudarrisu. Wa lil mudarrisu. Ada lamnya. Lam nasra telah huruf jar. Walil mudarisi. Ya. Jadi walaupun mungkin tidak kelihatan alif dan lamnya, namun ketika ada lam jar masukkan al, maka alifnya hilang. Ya. Lam huruf jar nyambung ke apa? Kata yang berawalan al, maka tinggal lamnya saja. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Milik siapakah kunci yang di atas meja? Huwa al-mudarrisi. Ya. Kunci itu milik Pak Guru. Baik. Bisa dipahami ya, lil mudarrisi kenapa alifnya hilang? Ya, demikian. Lam jar masuk ke alif, lam, alifnya hilang. Tinggal lam langsung nyambung ke lam. Baik. Hasan. Nomor 4. Nah, di sini berarti apa? Nomor 3 kata sambungnya alladhi ya harus apa? Mudzakkar. Karena menerangkan al-miftah. Di mana al-miftah adalah juga mudzakkar. Baik, nomor 4. Lima nisa'atul lati ala sa'iri hiya izawji uhti. Hiya izawji uhti. Lima nisa'atul as-sa'adu. Jadi as-sa'ah tetap di dhammah huruf ta-nya. Seperti yang tadi nomor 3. Limanil miftahu. Tidak kasrah. Ya. Bukan limanil miftahi. Tidak terpengaruh dengan huruf jar lam. Liman lam hanya nyambung ke man saja. Ya. Dia hanya istilahnya menjarkan kalimat atau kata man. Ada pun yang setelahnya ya. Jadi kembali kepada hukum asal isim ya di dhamma. Limanil miftahu limanis sa'atu allati 'ala as-sariri hiya li zawji ukhti. Ketika Mas artinya apa tadi? Milik siapa jam tangan ini yang di atas tempat tidur? Ya, ya. Jam tangan ini milik suami saudariku. Ya, di zauji milik dipaksa. Nah, jadi kami di alani alati ini juga menyesuaikan apa jenis ya, dari yang diterangkan ya, apakah mudzakkar maka menggunakan alati, jika muannas muannas menggunakan apa al alati. Nah nomor 6 poin ke 6 coba kita lihat akmilil jumal. Akmil apa artinya akmil? Sempurnakan al-jumal kalimat-kalimat al-atiyah yang datang berikut ini. Bagaimana cara menyempurnakan? Biwad'i dengan membubuhkan ismin mausul, dengan meletakkan isim mausul. Apa sih arti isim mausul? Kata sambung. Kata sambung tadi yang sudah kita pelajari al-ladhi dan al-lati. Ini namanya atau itu termasuk isim mausul, ismun mausulun, ismin mausulin, munasibin. Apa munasibin? Yang cocok. Ya. Jadi kita diminta untuk melengkapi kalimat yang belum genap hanya dengan tambahan satu kata saja. Ya. Tapi perlu kita memilih. Kita pilih salah satu yang al-ladhi atau al-ladhi. Nah, dengan menambahkan satu kata ini menjadi genap dan sempurnalah kalimat-kalimat ini. Nah, baik. Ini insya Allah juga mudah. Baik, silakan. Giliran siapa? Kalau kita butuh Al-kitabu alladhi al-maktabi al-maktabi lil-mutarbisi. Asanta, betul. Al-kitabu alladhi al-maktabi lil-mutarbisi. Artinya itu mas kembali. Atau mas yang artikan? Artikan. Kitab yang ada di atas meja milik Pak Guru. Al-qalamul ladhi fi hakibati maksurun. Al-qalamu alladhi fi hakibati maksurun. Pak Kamal, artikan dulu nomor 2. Pulpen. Pulpen yang fi hakibati yang di dalam tas. Tasnya siapa? Tas siapa? Pulpen yang ada di dalam tas. Tasnya siapa? Oh, hakibati tas siapa? Tasnya siapa? Muhammad atau Hamid? Hah? Ada ya. Abdul nama anda siapa? Hafiz Zati. Ada ya siapa kamu? Tadi tas. Tas saya. Tas saya. Iya, tas. Tas nama. Hafiz Zati. Tas saya. Maksurun apa? Maksurun. Yang rusak apa ya? Pulpen. Pulpen ya. Dan lain. Pulpen yang di dalam tasku rusak. Nomor 2 bagaimana baca? Nomor 3. Masih pakai asaya roti. Asaya roti. Kenapa kasro? Asaya roti. Kenapa doma? Asaya roti lagi. Betul ya. Asaya roti lagi. Betul doma karena memang asal. Hukum asalnya apa? Doma. Mubtada ya harus doma. As-sayyaratul ladhi kharajat minal mustashfa al-ana litobibi. Litobibi? Masuk ke landak, litobibi. Litobibi jadi di Ahsanta, betul. Nah, as-sayyaratul ladhi kharajat minal mustashfal lana liltabibin jadi biasa bisa dengan paham ini artikan dulu loh nanti asaya itu kendaraan yang pergi dari rumah sakit. Rumah sakit sekarang adalah kendaraan milik dokter yang baru. Yang baru siapa? Dokternya apa? Rumah sakitnya atau mobilnya? Dokter yang baru. Dokter yang baru. Tapi dia jadi asal. Kalau nah, siapa yang bisa membuat mobil yang baru yang keluar dari rumah sakit sekarang ini adalah milik dokter. Silakan angkat tangan. Saya lagi. Ya, mobil yang baru. Terus? Alat ini ada alat ini. Baik. Mobil yang baru yang keluar dari rumah sakit yang baru sekarang ini adalah milik dokter yang baru. Kalau baru semua gimana? As-sayyaratul jadidatul lati kharajat minal mustashfal jadidi al-ana litabibin jadid. Nah, jadi itu tadi jawabannya apa? Pakai al-lati. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana litabibin jadid. Kendaraan yang keluar dari rumah sakit sekarang ini adalah milik dokter baru. Anabi nomor 4, Anabi. Jawabannya namanya kalbu. Alkitabul ladzi bil bil jadi bil bil hadiqati mari. Nari, mari, mari, nari, mari itu, nari umum, nari umum, mari itu, nari umum. Ya. Coba ulangi nomor 4 diulang dari awal. Alkitabul ladzi fil hadiqati mari itu. Ya. Ini nomor 4 Pak Nabi ada ya. Kitab atau buku yang ada di dalam kebun. Oh, kitab yang ada di dalam kebun sakit malah jadi mas ini pak. Al-qalbul ladhi fil hadiqat tu maridun. Anjing yang ada di dalam kebun sakit. Kan kitabnya. Dan kitab tadi apa? Kitab sakit ya, mungkin mungkin ya. Saya jelas nanti. Memang sekilas kitab ya, sekilas kitab ya. Adalah al-kalbu. Al-kalbu alladhi fil hadiqati maridun. Anjing yang apa? Di dalam kebun apa? Sedang sakit. Nomor 5. Mas Mahyudin. Al-fata alladhi kharaja minal masjid masjidul ana anabnul muaddin lain. Al-fata alladhi kharaja minal masjidul. Kenapa masjidul? Bukankah ada min? Minal masjidil ana anabnul muaddin muaddinu. Muaddinu atau muaddini? Mudhaf ilaih. Ibnu mudhaf, muaddin mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih di kasrah. Lain. Al-fata. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana anabnul anabnul muaddini. Kenapa aku selalu mengulang ana? Selalu aku mengulang ana di sini. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana anabnul muaddini. Harus diulang. Tidak kan? Ya. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil a'na ibnul muaddin. Baik, kalau diulang ulang yang dari awal lagi. Alhamdulillah. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil a'na ibnul muaddin. Artinya apa mas? Muda. Anak muda yang keluar dari masjid sekarang anaknya muadzin adalah الكتاب الذي على المكتب للمدرس. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. القلم الذي في حقيبتي مكسور. لقي القلم الذي في حقيبتي مكسور. مرتقى السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. لقي مرتقى السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. الكلب الذي في الحديقة مريض. الكلب الذي في الحديقة مريض. مريض. الكلب al-qalbu. Kalau al-qalbu alladhi fi sadri, hati yang dalam dadaku. Baik, untuk dada, dada sebelah. Al-kalbu bukan qalbu, tapi al-kalbu. Baik, nomor 5. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muaddini. Kalau disambung al-ana ibnu, ya, al-ana. Coba ulangi. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil ana ibnul muaddini. Ada di sini maksudnya keliru, di atas nun. Harusnya di atas dal nanti. Ya, atas nun di atas dal. Idin. Baik ini apa? Atas dal. Baik, kita sempurnakan. Ya. Nomor 6. Silakan, siapa nomor 6? Tilkal, apa ini Pak Amin? Tilkal apa ini? Binatang apa ini? Ada ba, ada to, ada ka. Masih ingat? Dibaca apa? Toto. Tilkal toto. Tilkal toto. Tilkal. Tilkal toleti. Toto. Tilkal batotu lati tahta sajarati tahta sajaratil baitul palah palahi. Silakan Pak Kamal baca dulu nomor 6. Tilkal batotu lati tahtas syajarati tahtas syajaratil pintu tahtas syajaratil tahtas syajaratil kemudian tahtas syajaratil pintul falahi tahtas syajaratil pintul falahi. Baik, halo Mas. Belum sempurna. Mengenal masih sama. Betul. Tilka tilkal batotul lati tahta syajarati li bintul falahi. Nah, lagi tilkal batotul. Tilkal bat tilkal batotul lati tahta tahta tahta sajaro tahta sajaro tili bintul falahi. Sekarang masih menang belum sempurna. Tilkal batotun lati tahta sajaro tili tilkal batotul lati tahtas sajarati li bintil falahi. Bintil falahi dan li bintu sudah dalamnya langul jar. Tadi Pak Kamal tahtas sajarati tidak perlu masuk lam sukun. Lamnya bukan sukun ini. Kenapa bukan sukun? Tidak ada alifnya. Ini menunjukkan dia bukan alif lam. Tapi langul jar li, ya, bukan al bintu al binti di li binti asyajar apa betul tahta asyajar asyajar apa ya. Nah, nanti kan dulu Mas betul ya. Tilka atau kotu itik yang itik apa itik itik oh itik itik titik yang berada di bawah pohon itu milik anak petani. Milik anak petani. Silakan Mas Budi. Al-baitul jadidul ladzi fi dalikas sari'i lil ilwas. Lil was. Zahir di kasrah wasi. Zahir berarti lil wasiri. Baik, ya betul. Cuma tadi shinya harusnya panjang syari, bukan syari'i, lebih syari'i. Al-baitul jadidul ladhi fi dhalika syari'i lil wasiri. Apa artinya apa? Rumah baru yang di jalan itu bikin jalan itu adalah milik wazir, milik menteri ya. Oke, Mas Mulir, apa? Ad-darsul ladhi ba'da adad darsi sahlu jaddan jizan. Sahlu apa sahlun? Sahlun jiddan. Ahsan. Malapan. Artikan dulu. Ad-darsu belajar yang belajar atau pelajaran? Pelajaran yang Setelah ini ya. Pelajaran ini sahlun jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini tersi sahlun jiddan. Mudah sekali ya. Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Benar bukan? Malam ya. Yang ngerti ngerti apa sulit. Darsulah di bahagian daripada sisaan kita. Ini maksudnya menyemangati kita jangan lulus. Ya. Setelah ini jawab bukan. Nomor 9 terakhir. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisat amamal madrasat mudarrisati hiya talibat hiya talibatun min madiziyah. Manil fatatu, siapa anak mudi, anak mudi. Siapakah pemudi yang jalasat amama mudarrisah, yang duduk persis di depan guru. Oh, dia adalah pelajar putri dari Maizia. Baik, nomor 10 ya, kita bacakan dulu. Atilkal haqibatu allati tahtal maktabi laka ya Khalidu la hiya min sadiqi Muhammadin. Coba dibaca. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu la hiya li sadiqi Muhammadi. Artinya, apakah tas yang di bawah meja itu milikmu wahai Khalid? Bukan, tas itu milik umatku, yaitu namanya Muhammad. Masalah pelajaran ke-11 ke-12. Baik, namun insyaallah kita akan kurang lagi pembahasan yang datang di tempat latihan-latihan di pelajaran ini. Nah, kita akan lebih memahami maksud dari apa yang terkandung dalam pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.